Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ma ba'd. Naam. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apa makna ayat taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Yani kalian mendustakan bahwa itu datang dari sisi Allah, yaitu hujan rezeki, ya, berupa hujan yang diturunkan. Nah, sisi takdzibnya, mendustakannya karena menyandarkan terjadinya hujan kepada selain Allah, disandarkan, dikaitkan dengan terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Kita baca dalil berikutnya. Qala wa an Abi Malikin Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari adalah salah seorang sahabat. Namanya adalah Al-Harith. Al-Harith ibn Al-Harith. Asy-Syami, dari daerah Syam. Al-Harith ibn Al-Harith Asy-Syami. Beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, arbaun, ada empat perkara, fi ummati, di tengah-tengah umatku, min amril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah adalah maqabla al-bi'tsah, perkara-perkara yang merupakan warisan dari zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ada empat perkara di tengah-tengah umat ini, layat rukunahunna, yang mereka, yakni umatku, belum meninggalkannya. Nah, artinya ada sebagian dari umat ini yang akan melakukannya. Apakah karena jahil atau mengetahui hukum tapi tetap melakukannya karena hawa nafsu? Yang jelas ada saja sebagian dari umat ini yang melakukannya. Ini khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau ketika berucap tidak bersumber dari hawa nafsu. Nah, apa yang beliau ucapkan itu bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya alaihi salatu wassalam. Dan benar, fakta membenarkan itu. Apa yang akan kita sebutkan dari empat perkara, ada saja yang kita saksikan. Di antaranya al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keadaan kemuliaan ahsab, kata Al-Utsaimin menjelaskan, ma yahtasibuhul insan min syarafin wa su'dadin, apa yang diperoleh oleh seseorang berupa kemuliaan, berupa kemuliaan dan kebangsawanan. Jadi dia dari kalangan bangsawan dan berbangga dengan kebangsawanannya itu, dengan status darah biru yang dimilikinya. Darahnya tidak berwarna biru ya, itu ungkapan ya, yang sampai antum salah paham. Memang darahnya tidak berwarna merah, Ustaz? Tidak, itu ungkapan. Nantinya dia dari kalangan bangsawan. Nah, istilahnya berdarah biru. Ya mungkin dia keturunan keraton misalkan, ya, atau keturunan dari raja-raja yang pernah memimpin suatu daerah. Kalau di daerah kita biasanya ada gelar-gelarnya. Kalau orang Bugis Andi misalnya, ada gelar Andinya. Itu bukan nama ya, Andi itu gelar, bukan nama ya. Itu gelar, gelar kebangsawanan. Ya, kalau di daerah, di sebagian tempat di Yaman ya, ada gelar Sayyid di depan namanya, misalnya Sayyid siapa. Nah, berbangga dengan kebangsawanan ini termasuk perkara jahiliyah. Ya, dengan gelar Andi misalkan, ini contoh aja ya, supaya kita bisa memahami. Yang dimilikinya dia bangga, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Misalkan. Atau gelar Karaeng misalnya. Yaitu bukan orang sembarangan, dia Karaeng, ya kan? Berbangga dengan Karaengnya, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini perkara jahiliyah. Nah, bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, bagi kaum muslimin, tidak ada yang dibanggakan kecuali ketakwaan. Zahabatil makarim illa taqwa. Segala jenis kebanggaan, kemuliaan itu pergi, yang tersisa kecuali ketakwaan. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah, ya, di antara kalian adalah yang bertakwa. Wadih? Nah, bahkan Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawlul Mufid mencontohkan, ka'an yakuna min Bani Hashim fayastakhiru bidzalik, seperti dia dari keturunan Bani Hashim. Kita ketahui bersama, Bani Hashim termasuk diantara keturunan, ya, garis keturunan suku Quraisy yang mulia. Jika dia berbangga dengan itu, merasa tinggi dengan itu daripada orang lain, ya, termasuk dalam kategori umurul jahiliyah. Kita ketahui bersama, Rasul alaihi salatu wasallam Bani Hashim. Kalau di zaman kita berbangga dengan gelar Habib yang dimilikinya, Habib ini, Habib itu, kemudian merasa bangga dengan itu, lebih tinggi daripada orang lain, termasuk. Nah, atau misalkan bukan, dia tidak memiliki garis keturunan bangsawan, tapi Nenek moyangnya terkenal dengan keberanian misalnya. Tidak ada label Andi di depan namanya ya. Tapi terkenal dengan pemberani. Nenek moyang saya adalah pemberani. Pemberani. Nenek moyang saya adalah seorang pelaut. Bangga dengan itu. Ya. Merasa lebih tinggi daripada orang lain, daripada suku lain. Wah, itu sudah jahiliyah. Katanya sekali layar berkembang, apa? Dibangga-banggakan, ya kan? Nah, padahal nenek moyangnya yang pemberani, dia belum tentu pemberani. Ya kan? Barakallahu fikum. Al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Ta'nu fil ansab. Ya. Yani al-wuqu'u fiha bil aibi wa tanaqqus. Mencela nasab orang lain. Nah. Dengan menyebutkan aib dan kekurangannya. Ya, seperti pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat mengatakan kepada sahabat yang lain, ya benar sauda, wahai anaknya wanita hitam. Ya. Nah, itu atqanu fil ansab, mencela nasab dengan menyebutkan aib atau kekurangan orang tuanya. Ini tidak boleh, perhatikan. Ya, jangan mengolok-olok temannya kemudian dengan menyebutkan kejelekan nasabnya. Mengolok-olok saja tidak boleh, apalagi ditambah dengan menyebutkan aib, kekurangan nasab yang dimiliki oleh seseorang. Itu namanya at-ta'nu fil ansab, termasuk perkara jahiliyah. Nah, karena menyelisih prinsip dalam Islam, yaitu prinsip kemuliaan dilihat dari ketakwaan seseorang, seperti yang disebutkan tadi. Jadi dua hal ini, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab, menyelisih prinsip inna akramakum indallahi atqakum. Ajaran Islam, ya, mengajarkan kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Bukan karena nenek moyangnya, bukan karena gelar kebangsawanannya, ya, bukan karena gelar bangsawan yang dimilikinya, bukan pula karena nasabnya. Wal istisqa bin nujum, yang ketiga adalah al istisqa, yaitu menyandarkan turunnya hujan dengan terbit atau terbenamnya bintang-bintang tertentu yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa bintang? Ada 28. Nah, dalam setahun menurut penanggalan Qomariyah terbit dan terbenam setiap 13 harinya satu bintang. Wa hadha huwa mahallu syahid, inilah yang diinginkan dari hadis ini. Yang keempat, wanniyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, jenazah, yaitu dengan cara mengangkat suara, berteriak-teriak. Nah, atau melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak sabarnya dia dan menunjukkan tidak ridhonya dia dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersabar dengan musibah kematian, yang menimpanya, apa yang menimpa sanak saudaranya dengan berteriak-teriak, ya, atau menampar-nampar pipi, merobek baju. Nah, meratapi kematian. Sebagian ulama mengatakan termasuk niyahah, bukan niyahah ya, itu pembahasan yang lain. Yang mengumumkan kematian di medsos bukan niyahah, tapi itu ada pembahasan lain. Nah, baik. Kemudian di akhir hadis, an-naihah disebutkan ancaman orang yang meratapi jenazah mayit yang sudah meninggal. Suba'atu, yakni iza lam tatub, jika dia tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum dia meninggal, tuqamu yawmal qiyamah, maka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatran, dalam keadaan memakai sirbal, yaitu pakaian thaubun, min qatran yaitu nuhas, tembaga yang dicairkan. Nah, sirbalun qatran, pakaian yang terbuat dari tembaga yang dicairkan, menutupi sekujur tubuhnya seakan-akan itu adalah komis dia, seakan-akan itu adalah pakaian dia. Sirbalun min qatran wa dir'un min jarab, dan dir'. Dir'un itu adalah thaubun. Ya, pakaian yang dibuat dari besi. Baju perang. Yulbasu fil harb. Min jarab, jarab adalah maradun jildiyun, penyakit kulit. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan an-niyahah, yaitu meratapi mayit. Disebutkan dalam bentuk mu'annas, an-naihah, perempuan yang meratapi mayit, bukan berarti hanya perempuan saja. Disebutkan dalam bentuk mu'annas karena kebanyakan yang melakukannya adalah dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan. Coba kita perhatikan, kalau ada orang yang meninggal, biasanya histeris itu siapa? Kaum wanita, perempuan, menangis sejadi-jadinya, ya, berteriak-teriak, tidak jelas. Nah, kaum lelaki cenderung lebih bersabar. Bukan berarti tidak ada laki-laki yang seperti itu. Ya, bisa jadi ada sebagian mereka. Nah, pada hari kiamat, seluruh tubuhnya akan terlumuri dengan cairan tembaga, sehingga membuat api neraka, ya, semakin menyala-nyala membakarnya. Bisa dibayangkan, orang dihukum masuk ke dalam neraka, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cairan tembaga, semakin besar nyala api itu. Cairan tembaga jika terkena api maka menyala-nyala dia, semakin panas. Dan itu akan membuat sekujur tubuhnya, semua kulitnya membusuk. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Wadirun min jarab. Ya. Sekujur tubuhnya akan dipenuhi dengan jarab, penyakit kulit yang membusuk. Sallallahu alaihi wa sallam. Taib. Min jarab. Disebabkan karena panas yang dirasakannya membuat semua kulitnya, sekujur tubuhnya membusuk. Seperti orang yang terkena penyakit kulit. Yaitu penyakit kulit jarab. Ya, yang membusuk sekujur tubuhnya. Yang menimbulkan bau yang sangat busuk. Kecocokan hadis ini dengan bab yang menjadi mahalul syahid bahwa di dalam hadis ini ada dalil tentang haramnya al-istisqa bil anwa, menyandarkan turunnya hujan terhadap bintang-bintang, dan itu termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun setelah Islam datang, maka keyakinan ini ditepis, ya, ditiadakan. Keyakinan ini ditolak. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kita akidah yang sahihah. Ketika turun hujan, maka kita menyandarkannya kepada Allah. Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Dan itu disunnahkan dibaca ketika turun hujan. Kita mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil berikutnya walahuma, yakni lil Bukhari wa Muslim. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dan sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani al-Madani dari Madinah, sahabiyun masyhur. Kata beliau, sallallana Rasulullah, yakni sallabina, Nabi salat memimpin kami salat. Salat subuhi, salat subuh bil Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah. Ala isi sama'in kanat min al-lail. Yang malamnya turun hujan. Falamma sarafa, maka ketika Nabi alaihissalatu wassalam telah selesai mengerjakan salat, aqbala 'alan nas, beliau menghadap kepada jamaah an-nas, sahabat yang ada di waktu itu yang menghadiri salat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam dan sunnah bagi imam setelah selesai mengerjakan salat menghadap manusia. Jika ada yang ingin disampaikan, disampaikan di situ. Faqala, maka Nabi mengatakan, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui ya, istifham di sini dengan tujuan tambih. Istifhamun ma'nahu tambih. Madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian telah katakan? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Ini adab ya. Jika tidak mengetahui sesuatu, maka menyandarkan ilmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup. Adapun sekarang ya, sepeninggal Nabi, kita cukup mengatakan Allah wa alam, jika tidak mengetahui hakikat dari suatu perkara. Qala, kemudian Nabi mengatakan, qala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, di pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. tadi malam turun hujan. Masuk di waktu subuh, ada di antara hamba-hambaku yang kafir kepada aku, ada pula yang beriman. Fama man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Maka ada pun orang yang mengatakan, kami mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka itu adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir, mengingkari pengaruh bintang-bintang terhadap turunnya hujan. Wa amma man qal, adapun orang yang mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada. Kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Sudah dijelaskan ada berapa nau'? Ada 28. Ya, akan terbenam setiap 13 hari, kemudian muncul bintang berikutnya. Terus demikian secara bergantian sebanyak 28 bintang ya dalam kurun waktu 1 tahun penanggalan Qomariyah. Nah, bintang yang sebelumnya terbenam muncul bintang berikutnya setiap 13 hari. Orang yang mengucapkan itu, kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka itu kafir kepadaku. Perhatikan ya, dihukumi kafir. Mu'minun bil kaukab, dan beriman kepada bintang-bintang itu. Nah, padahal tidak ada kaitannya, tidak ada sebab akibatnya antara munculnya bintang-bintang itu dengan turunnya hujan. Gak ada sebab akibat, gak ada hubungannya. Baik. Nah, itu hanyalah khurafat semata, keyakinan yang tidak berdasar sama sekali, tidak ada hakikatnya. Wala walahuma min hadis Ibn Abbas, yakni lil Bukhari wa Muslim, dari hadis Ibn Abbas menerangkan tentang ya sebab turunnya ayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut, qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, laqad shadaqana ukadha wa kadha, telah benar bintang ini dan bintang itu. Yakni membenarkan bintang-bintang, mengimani turunnya hujan ya karena pengaruh bintang-bintang. Fa anzalallahu hadhil aya, maka turunlah, maka Allah menurunkan ayat ini, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, sampai pada firman Allah taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ya, Asar Ibnu Abbas ini menerangkan kepada kita bahwa ayat ini terkait dengan orang yang meyakini, atau ada orang yang meyakini turunnya hujan karena pengaruh bintang-bintang. Nasa betul hadis al-bab, kecocokan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani dengan bab, bahwa di dalam hadis ini ada hukum ya haramnya menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Watasmiyatahu kufran wa kadziban. Dan di dalam hadis ini ada juga penyebutan bahwa hal itu merupakan sebuah kekufuran dan sebuah kedustaan. Nah, ya, sebuah kedustaan. Annakum tukadzibun. Jadi itu kedustaan, sama sekali tidak memiliki dasar. Tidak ada hubungannya antara terbitnya bintang-bintang dengan turunnya hujan. Dengan demikian kita telah selesai membaca semua dalil-dalil dari bab ini, ya. Yang pertama ayat dalam surat Al-Waqiah itu disinkronkan dengan Atsar Ibnu Abbas tadi yang menyebutkan sebab turunnya ayat. Lalu hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Al-Harits Ibnu Al-Harits Asy-Syami, dan yang ketiga adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nah, lalu terakhir adalah Atsar Ibnu Abbas terkait dengan ayat yang atau dalil yang pertama, "Tajaluna rizqakum annakum tukadzibun." نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا المؤذن والمؤذن بارك الله فيك سبحانك اللهم